وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sebenarnya di dalam waktu ini adalah waktunya al-masyayikh qatalahum syafa'al masih tertunda kedatangan beliau-beliau, dan juga sebenarnya meminta kepada ikhwah yang lainnya untuk ikut musyarakah di dalam daurah ini. Untuk mungkin sedikit melanjutkan dari apa yang tadi yang telah kita sampaikan, di waktu sebelum zuhur tentang masalah al-musara'ah fil khairat, tentang masalah berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih lanjutnya yang ada hubungannya dengan hadis yang kita sampaikan, hadis Ibnu Abbas, "Idzanim khamsan qabla khamsin", diperintahkan kita untuk mengambil 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Al-amr yang ada, iftani makna al-amr, perintah. Perintah maknanya umumnya adalah yufidul wujub, memberikan faedah tentang hukum dari perkara-perkara tersebut adalah wajib bagi kita semua. Disebutkan di situ tentang masalah 5 perkara. Hayataka qabla mautik, di dalam kehidupan ini kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Setiap kita, setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Banyak dari adillah, dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dari wakil kenyataan yang ada. Di dalam kehidupan yang tidak ada lain melainkan setelah itu adalah kematian. Maka dengan adanya kepastian yang datang dan tidak tahu, itu adalah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tentang tidak diberitahukan kematian kepada seorang pun, untuk supaya setiap manusia itu berusaha berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya ajal menjemputnya. Sebelum ajal menjemputnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggunakan kesempatan semasa hidup kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lepas dari kehidupan seseorang pasti di situ adanya ibtila, adanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita semua kebaikan dan kejelekan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang ada dari kenikmatan-kenikmatan yang berupa kesehatan, yang berupa kekayaan, yang berupa kecerdasan dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua bentuk-bentuk kenikmatan yang ada seperti kekayaan harta benda, kecerdasan yang ada pada kita, kesehatan yang ada, apakah manusia itu bersyukur atau tidak? Maka itulah ujian yang ada, akan diuji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan adanya bersyukur tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, maka dengan adanya syukur itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan dan kenikmatan. Dan juga sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur nikmat, tidak mensyukuri, maka wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah sangat pedih di dunia sebelum di akhirat kelak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Al-khair yang tadi kita sebutkan di awal. Adapun syar adalah menurut kita, menurut pandangan kita bahwa itu adalah syar, seperti kefakiran yang ada. Kefakiran yang ada pada kita itu ketika kita melihatnya, merasakannya adalah merupakan suatu kejelekan. Akan tetapi itu adalah merupakan kebaikan bagi kita dengan adanya kilatul mal. Itu adalah dengan sedikitnya harta meringankan di dalam hisab. Yang dipertanyakan tentang harta bendanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, itu adalah merupakan suatu kecelakaan bagi orang tersebut. Kecelakaan bagi orang tersebut ketika ditanya, dari mana kamu dapatkan harta tersebut. Kalau di dunia orang ketika di mahkamah, yakni yang sekarang dikatakan di sana apa, KPK, tentang masalah korupsi, sudah ketakutan. Apalagi di akhirat kelak yang tidak ada bisa menolong melainkan amalan salehnya, amalan kebaikannya. Maka dengan adanya kemiskinan yang ada adalah ujian bagi kita semua. Dengan adanya sedikit harta, kalau kita syukuri adalah merupakan kenikmatan yang besar bagi kita. Dan juga rasa sakit yang ada, itu adalah merupakan rasa bagi kita merupakan kejelekan. Akan tetapi adalah itu peringatan dan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita semua ketika kita ditimpa atau menderita sakit, kita akan ingat bahwa kalau seandainya aku sehat sebagaimana yang ada di dalam hadis tadi, untuk supaya kita menggunakan kesempatan di dalam kesehatan kita sebelum datang sakit yang menimpa kita. Ketika sakit pun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian terhadap orang tersebut. Apakah orang tersebut akan redha, rela terhadap musibah yang menimpanya? Sedangkan musibah yang menimpanya atau menimpa kita semua, sebenarnya itu adalah merupakan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan kesalahan-kesalahan kita semua. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin, dan apa-apa yang tidaklah apa yang menimpa pada kalian suatu musibah melainkan disebabkan karena dosa-dosa kalian. Bima kasabat aydikum, mana tangan-tangan kalian, karena olah-olah kalian atau kesalahan-kesalahan kalian atau dosa-dosa kalian. Jadi dengan adanya sakit yang kita derita, yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan suatu ujian untuk mengingatkan kita apakah kita sadar ketika kita sehat gunakan untuk kebaikan atau tidak. Maka dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan kepada kita dengan rasa sakit, untuk itu adalah mengingatkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala kalau cinta terhadap hambanya, disegerakan cobaannya, disegerakan balasannya, siksaannya. Kemudian di akhirat kelak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dengan membawa dosa-dosanya. Jadi dengan adanya seperti sakit yang kita derita, pertama adalah merupakan sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, mengingatkan tentang pentingnya masalah kesehatan yang ada pada kita, tentang kesempatan yang ada pada kita ketika kita di waktu sehat untuk menggunakan sebelum datangnya sakit tersebut, dan juga waktu sakit dengan kita ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap takdirnya, akan meringankan beban kita di akhirat kelak. Iktanim khamsan qabla khamsin, dengan adanya lima perkara di antara tadi adalah hayatuka qabla mautik, maka di dalam kehidupan ini kita hendaklah berhati-hati dan berusaha untuk berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas kebenaran, dan tidaklah kita akan mengetahui kebenaran melainkan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kita harus gali apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk mengetahui kebenaran yang ada di dalamnya. Sebagaimana katanya Abu Hurairah dengan maknanya bertanya kepada muridnya, pernahkah kalian berjalan di atas perjalanan yang berduri? Bagaimana kalian lakukan atau apa kalian ambil tindakan? Ima kalian itu mengambil duri untuk diketepikan, atau kalian buang duri tersebut, atau kalian lompat dari duri tadi ke tempat yang tidak berduri. Itulah kehidupan. Maknanya kehidupan itu adalah berduri. Kalau kalian tidak berhati-hati di dalam dunia ini, maka kalian akan jatuh tertancap duri. Kaki-kaki kalian akan tertancap dengan duri-duri yang ada di jalan-jalan. Makna di dalam kehidupan dunia ini. Maka pentingnya masalah kita ini adalah mengetahui bagaimana kita itu bisa berjalan dengan benar di atas bumi ini. Itulah pentingnya masalah al-ilmu, yang mana al-ilmu adalah nur. Al-ilmu itu adalah cahaya yang bisa menerangi kehidupan manusia di kegelapan, di kegelapan atau di dalam kebodohan. Kebodohan itu adalah merupakan kegelapan. Kalau manusia itu punya ilmu berarti dia punya cahaya. Kalau tidak punya ilmu berarti dia dalam kegelapan. Bagaimana manusia bisa hidup? Mengetahui tentang itu hak dan batil. Itu bid'ah atau itu sunnah, itu syirik atau itu tauhid. Kalau dia tidak punya cahaya, dia tidak punya al-ilmu. Maka pentingnya kita di dalam kehidupan ini untuk kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu, yang ilmu tersebut yang bisa memberikan kita cahaya di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sehat agak qabla safamik, sebagaimana tadi telah kita sampaikan tentang masalah kesempatan di dalam kesehatan kita. Gunakan kesehatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia untuk nanti model kita di akhirat kelak. Kebanyakan manusia tertipu dengan adanya kesehatan dan kelonggaran waktu yang ada. Nikmatan maghunun katsirun minan nas as-sihah wal farah min hadits Ibnu Abbas 'inda al-Bukhari. Jadi di dalam hadis tersebut, hadis yang pertama hadisnya Ibnu Abbas, yang kedua juga hadisnya Ibnu Abbas, menunjukkan adanya kaitan tentang masalah kesehatan, tentang kesehatan yang ada pada kita semuanya, kesehatan badan untuk ibadah badaniyah, kesehatan yang ada pada kita, kesehatan mata yang ada pada kita untuk melihat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kesehatan yang ada pada kita seperti mata digunakan untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melihat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan mata kita, dengan adanya kita melihat kitab-kitab Al-Qur'an, As-Sunnah, kutub ulama, ulama Ahlussunnah. Kita gunakan mata kita untuk melihatnya, untuk membacanya, untuk kita menggali apa yang ada di dalam kutub mereka, para ulama. Sebelumnya adalah Al-Qur'anul Karim. Dengan kita berusaha untuk menguasai di dalam bacaannya dan juga sekaligus maknanya dan sekaligus juga maksudnya, paling tidak setiap kita berusaha untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang kita baca. Jangan seperti mereka, ahlul kitab, yang tahu tapi tidak tahu kitab, tapi tidak tahu maknanya. Tahu kitab tapi tidak mau mengamalkan isinya. Matsalul ladzina humilut tauratum malam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang yang membawa Taurat yang mana mereka tidak memahami isinya, tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Perumpamaan seperti keledai yang membawa kitab-kitab lama, bahasa Jawanya kitab-kitab kawak atau kitab kuning yang dimiliki oleh orang-orang Nahdliyin. Perumpamaan betapa jeleknya manusia diperumpamakan dengan hewan yang paling pelit, hewan yang paling bodoh. Katanya ahlul Arab wa ulama, hewan yang paling bodoh, ahmak, itu adalah keledai. Perumpamaan yang paling jelek bagi manusia, yang dia tidak tahu isi apa yang dia bacanya. Dan perumpamaan yang jelek bagi orang yang tahu isinya, apa yang ada dalamnya, tidak mau mengamalkannya, sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya. Maka dengan adanya yang seperti ini, janganlah kita membiarkan kebodohan yang ada pada diri kita. Maknanya hendaklah kita berusaha setiap kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara apapun, sampai kita bisa menguasai walaupun sedikit, kalau tidak bisa banyak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam masalah membaca Al-Quran? Ada mereka, para qurra, yang akan mengajari kita semua. Dan di sana ada mereka yang bisa mengajari tentang baca Al-Quran. Kemudian kita tidak mau, maka di situ jangan disalahkan orang lain, maka salahkan diri sendiri. Fala yalumanna ila nafsah. Dan juga seandainya kita bisa membacanya, bukan kita cuma sekedar membaca, memang membaca itu akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar. Akan tetapi yang dimaksudkan juga harus mengetahui isinya. Jangan kebanyakan mereka hafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, tidak tahu maksudnya. Al-Quran dijadikan bukan untuk bacaan saja, akan tetapi untuk digali apa yang ada di dalamnya dan diamalkannya. Paling tidak dengan adanya Al-Quran, kita bisa membaca dan juga kita bisa mengerti, memahami apa yang di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan apa yang ada di tempat kita ini dengan adanya Quran terjemah. Al-Quran terjemah yang dikeluarkan oleh Depak itu adalah termasuk mendukung di dalam kita memahami Al-Quran Al-Karim. Walaupun di situ ada pemahaman, yang di situ ada pemahaman Asy'arinya, itu ditinggalkan. Al-Muhim adalah kita mengerti, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kalaupun kita bisa lebih dari itu, melihat tafsir yang ada. Melihat tafsir yang ada, kalau kita memang mampu berbahasa Arab, mampu menguasai bahasa Arab, kita tingkatkan kemampuan tersebut untuk mendalami lebih lanjut. Begitu juga hadis. Hadis yang sering kita baca di dalam masalah doa-doa kita dan juga yang lainnya. Alhamdulillah di dalam masalah kutub hadisiyah, terjemahan juga tersebar di mana-mana. Bisa kita membacanya, mendapatkannya di mana-mana, di toko-toko dan juga di istilahnya di tempat-tempat yang di situ disediakan ada jual beli masalah kitab-kitab yang ada dan juga karangan-karangan ikhwah kita as-salafiyin atau terjemahan dari kutub ulama kita Ahlussunnah yang telah diterjemahkan oleh ustadz-ustadz kita atau ikhwah-ikhwah kita, yang mana kita berharap dari mereka untuk meningkatkan di dalam usahanya tersebut untuk menyebarkan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman Al-Quran dan Sunnah sampai ke pelosok-pelosok desa atau kampung-kampung di daerah kita. Atau membaca kitab-kitab, karangan-karangan dari ikhwah-ikhwah kita dengan bahasa Indonesia, banyak di mana-mana. di mana-mana di pondok-pondok biasanya ikhwah pada jual beli kitab-kitab tersebut, entah terjemahan atau yang masih utuh dari mereka para ulama kita, atau dengan mendengarkan kaset-kaset yang ada ceramah-ceramah mereka. Jadi dalam masalah belajar untuk menguasai Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemudahan kepada kita semua. Maka gunakan kesempatan ini, kesempatan yang ada pada kita semua, jangan kita lengah dengan masalah dunia, dengan masalah mengikuti yang tidak bermanfaat untuk kita semuanya. Di dalam kesehatan kita tadi, kita gunakan untuk kebaikan yang ada pada kita. Dan juga sekaligus hadis tersebut menjelaskan tentang masalah farag, masalah farag atau waktu luang kita, waktu longgar kita. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita mencoba untuk mengoreksi atau kita mencoba untuk introspeksi diri kita masing-masing, waktu yang kita pakai untuk ibadah dengan waktu kita untuk bekerja dan waktu kita untuk duduk-duduk, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Maka di situ barulah kita akan tahu siapa kita. Berapa banyak ibadah kita? Berapa banyak waktu untuk kita melakukan ibadah di setiap hari kita? Dibandingkan dengan waktu kita sibuk dengan keluarga kita, sibuk dengan harta benda kita, sibuk dengan kawan-kawan kita. Maka hendaklah setiap kita mengoreksi. Setiap kita melihat diri kita masing-masing, jangan melihat orang lain. Koreksi diri kita sendiri dahulu sebelum mengoreksi orang lain. Berapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak dari kita yang selalu membuang-buang waktu sehingga rahimahullah Syekh Mukbil pernah menyampaikan, kalau seandainya waktu itu ada yang jual, kami akan beli waktu itu. Kalau seandainya ada orang yang menjual waktu, kami akan jual, akan beli waktu itu. Kenapa? Bagi mereka para ulama, waktu 24 jam itu masih kurang. Masih kurang untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, untuk berdakwah. Tapi berapa banyak manusia itu terlena, tertipu dengan keadaan kesehatan mereka dan juga waktu yang longgar yang ada pada mereka. Jadi dalam hadisnya Ibnu Abbas, dua kenikmatan yang manusia itu banyak tertipu itu adalah as-sihah wal farah. Itu yang ada hubungannya dengan sehat dan farag, sebagaimana yang ada di dalam hadis, yakni gunakan kesehatan kita sebelum datang sakit kita, dan gunakan waktu luang kita sebelum datang waktu sempit kita. Insya Allah semua kita berusaha untuk kebaikan kita semua. Insya Allah kita cukupi sekian. Allah a'lam. Milahuna tafadhalu. Thank you.